bilang aku keren. Teman-teman bilang aku baik. Semua bilang aku ganteng. Tapi kenyataan aku tak laku. Dan aku pula telah mencoba. Aku sudah berusaha, tapi kenyataan tetap tak laku. Aku harus bagaimana mendapatkan cinta? Harus aku katakan pada teman-temanku, aku ini orang tak laku. Kini aku sudah punya planning. Aku harus belajar yang rajin seperti teman-temanku. Tapi kenyataan tetap tak laku. Aku harus bagaimana mendapatkan cinta? Haruskah aku katakan pada teman-temanku, aku ini orang tak laku? Aku harus bagaimana untuk mendapatkan cinta? Aku katakan pada teman-temanku, aku ini orang.